بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه بتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كان الإمام الرحمن رحمه الله تعالى والإيمان بعذاب القبر فمنكر ونكير، dan beriman tentang adab kubur, munkar dan nakir. Dalam kalimat beliau ini jelaskan tentang wajibnya kita beriman akan adanya adab kubur. Kita ambil kubur secara umum perkataan adanya kehidupan barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh, apakah itu keadaan maupun kenikmatan di dalamnya. Dalil yang menunjukkan tentang adanya adab al-qabr sangat banyak dari Al-Quran juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam dan disepakati oleh para ulama tentang hal tersebut. Sementara dalil yang menunjukkan tentang hal itu adalah ayat Al-Quran dalam surah Dhahir ayat 46. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Kalau Allah menyebut keluarga Fir'aun, sebutkan dalam ayat ini bahwa neraka ditampakkan, pampangkan kepada mereka, dihadapkan kepada mereka pagi dan petang. Dan hari kebangkitan, pada hari kiamat dikatakan, masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam siksaan dan hadap. Yes. Keluarga Fir'aun, Fir'aun dan pengikutnya sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mati. Katakan dalam ayat neraka dipampangkan untuknya pagi dan petang. Gimana ini? Kalau dikatakan hari kiamat, tidak, sebab setelah dikatakan dan pada hari kebangkitan, hari kiamat dikatakan masukkan keluarga Fir'aun dalam siksaan yang berdiri kehidupan sebelum hari kiamat setelah dunia. Ini di mana datangnya? Tidak dijawabkan kecuali di dalam kubur. Jelas? Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Taubah tapi سنؤذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. Kami akan menyiksa dia dua kali, kemudian kami kembalikan mereka kepada siksaan yang besar. Ini tentang orang-orang yang nanti akan disiksa dua kali di dunia dan di alam kubur. Setelah itu akan dikembalikan kepada siksaan yang pedih pada hari kiamat. Ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal, "Walam tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-mala'ika yadhribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adhab al-hariq dhalika bima qaddamat aydikum." Dan dikata engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, memukul wajah-wajah dan belakang mereka, dan dikatakan rasakanlah apa, rasakanlah siksaan yang membakar. Dan kalimat dalam ayat itu, dunia itu pernah berbuat tentang yang terkait. Dalam ayat ini disebut setelah diwafatkan.

pendidikan di salah satu usul untuk ditanya oleh setiap muslim sehingga dia tahu siapa Allah, siapa nabinya dan siapa atau apa agamanya dengan dalil-dalilnya. Dan tentunya seorang apabila lebih tahu, dia akan lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Yusabbitullahu alladziina aamanu biqawlihi tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah mewafatkan orang-orang yang beriman dengan qaul tsabit. Kehidupan dunia dan akhirat. Nah, Hukam dan Nasir, dua malaikat. Sebut dalam riwayat Azrafal. Dua malaikat Azrafal. Yang sendiri. Azrafal. Azraf. Dua malaikat. Ini ditetapkan namanya dalam satu hadis. Dari hadis Abu Hurairah. Dan dihasankan sanadnya oleh Syekh Muqtin. Rahimahullah Ta'ala. Dan Syekh Muqtin Malaikat Al-Sahih. Dan juga di sahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rahimahullah Ta'ala. Ya. Dan pertanyaan di alam kubur ini. Dengan tiga pertanyaan. Ini tidak khusus bagi umat Islam. Tapi berlaku pada semua umat. Berlaku pada semua umat. Nah. Dan setiap umat ditanya tentang Nabi. Ya. Kemudian apakah pertanyaan munkar dan nakir ini hanya untuk muslim saja atau berlaku juga untuk orang yang kafir? Ada silap yang pembicaraan yang panjang di kalangan para ulama dalam hal ini. Dan yang benarnya bahwasanya semuanya tercakup. Sebab hadis datang menunjukkan ada dengan lafaz muslim ada pun seorang mukmin. Dan di rapat lain, ada pun orang yang kafir atau kafir. Rapat di lain, ada pun orang yang munafik atau kafir. Ini semuanya akan masuk dalam golongan yang akan ditanya di dalam alam al-qabr. Nah, baik, saya kira ini secara mudah yang berbeda tentang masalah beriman tentang atas kubur, benar dan lain. Pokoknya yang kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, poin yang 20, والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Yang beriman tentang telaga Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم. ولكل نبي حوض. Dan setiap nabi punya حوض. إلا صالح. إلا صالح من النبي بين حوضه. Bi'unaqatihi. Dan setiap nabi punya haud, punya telaga. Kecuali Shalih, Nabi Shalih, telaganya adalah tetek untanya. Nah, bi'unaqatihi. Baik. Di sini ada beberapa perkara yang perlu kita terangkan dari apa yang disebut oleh Imam Al-Barbahari. Pertama tentang masalah telaga Rasulullah. Kemudian kedua berkaitan dengan masalah setiap nabi punya haud. Yang ketiga berkaitan dengan masalah Nabi Shalih. Ini haud tersendiri telaganya adalah Fir'unaqati. Tapi tentang kekhususan Nabi Shalih ini, ini kata Syekh Shalih Ar-Radawi Ta'lim. Jadi disebutkan dalam hadis palsu. Hadisnya hadis palsu. Mungkin Imam Al-Barbahari Rahimahullah Ta'ala dalam tapi ini tidak berikut detail dalam menyebutkan. Nah, kita tentang Nabi Shalih tidak bisa dikhususkan bahwa dia punya telaga sendiri, yaitu Bir'un Naqatih. Nah, ada pun hadis bahwa setiap Nabi punya telaga, ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah Ta'ala di dalam As-Sahih. Baik. Sekarang yang perlu kita rinci tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam punya telaga. Nah, dan ini adalah perkara yang diiman oleh ahli sunnah wal jamaah. Tunjukkan hal tersebut dengan dalil dari Al-Quran dan secara pasti ditegaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dalam Al-Quran diambil dari ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna a'tainaka al-kautsar. Sungguhnya kami memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar ini ada yang menafsirkan bahwa itu adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menafsirkan Al-Kawthar adalah telaga di surga, bukan telaga yang diinginkan dalam syurga yang lain. Nah, alaikum lihat, walaupun mengandung kemungkinan, sebagian para ulama berdalilkan dengan ayat ini untuk mengisbat telaga. Tapi di dalam hadis datang dari 50 orang sahabat Nabi yang menjelaskan tentang masalah telaga Rasulullah SAW. Ya. Dan ada yang menyebut lebih dari itu. Ada yang menyebut lebih dari itu. Kalau kita baca Sahih Bukhari dan Muslim saja, kita akan mendapatkan hadis yang sangat banyak tentang penetapan adanya telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disifatkan dengan banyak sifat. Pertama dari sisi luasnya. Disebutkan dalam hadis-hadis bahwa telaga Rasulullah itu panjangnya sama dengan lebar. Kalau disebut ada panjang, ada lebar, berarti ini bentuknya persegi. Nah, panjangnya sama dengan lebar. Panjangnya perjalanan satu bulan, lebarnya perjalanan satu bulan. Ini telaga Rasulullah SAW. Perjalanan satu bulan itu perkiraan. Ada yang mengukur juga dalam satu riwayat, disebut dari Madinah ke Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan dari Madinah, dalam riwayat juga lain, dari Madinah ke Amman. Dalam riwayat lain, dari Madinah ke Sana'a. Sana'a ke Kota Yaman. Dari mengatakan dari Aylah ke Sana'a. Tapi semua ini pendekatan yang dikatakan dalam hadis lain, panjangnya satu bulan, lebarnya satu bulan. Nah, ada pun tempatnya, di mana tempat telaga Rasulullah? Telaga Rasulullah tempatnya di bumi. Tapi di bumi yang telah diganti. Dan pada hari kiamat, langit dan bumi itu dihancurkan, kemudian setelah itu ada gantinya. Setelah hari kebangkitan. Nah, yang menubatil al-arba bayar al-arbi wassamawa. Hari kami mengganti langit bumi, selain dari bumi yang ada, dan juga dihancurkan pula langit. Dan, maka tempat selain itu, di bumi yang disebut. Jadi dalam hadis, pemilihan bejana disebutkan bejana dari telaga ini secara jalan. Telaga ini airnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Kemudian mengalir darinya dua corong dari sorga. Nah, ini telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan haus lama-lama. Siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan haus lama-lama. Adapun bejananya, sifatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, "Aniyatuhu kanujumis sana, kanujumis sana." Bejana-bejana itu bagikan bintang-bintang di langit. Banyak. Bagikan bintang-bintang di langit. Ini ketika dikatakan bagikan bintang-bintang di langit, memberikan kepada kita dua tanda. Yang pertama bahwa bejana ini adalah bejana yang sangat banyak sekali, seperti bintang. Sehingga seorang kalau mau minum dari telaga tersebut, tidak perlu berebut bejana. Tidak perlu berebut gelas. Atau ada yang minum pakai tangannya, karena tidak ada gelas. Tidak. Karena banyaknya, maka semua yang minum dengan penuh kenikmatan. Nah, kemudian disebutkan seperti bintang-bintang di langit, menunjukkan sejarahnya adalah sejarah yang indah, bercahaya, penuh dengan keindahan bagaimana bintang itu. Baik. Dan bau air dari sejarah tersebut atau dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dalam satu hadis baunya bagikan bau al-mis, baunya bagikan al-mis. Subhanallah. Nah, ini kesempatan tentang telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masalah berikutnya di mana letak telaga itu pada hari kiamat. Jadi pada kiamat tanya telaga ini di mana letaknya. Dalam para ulama ada mengatakan telaga setelah jembatan. Ada yang mengatakan sebelum jembatan. Saya sudah singgung tadi, bahkan di atas neraka.

فرحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحية.